Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa fi sahih an Anas qala shujja an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yawma Uhud فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. مصنف رحمه الله penulis kitab tauhid menyatakan bahwa dalam hadis sahih, yani maksud sahih Bukhari dan Muslim fi sahihain, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia, bahwasanya Nabi SAW shujja adalah luka di kepala, khusus di kepala. Karena kalimat dalam bahasa Arab luka itu ada dua macam. Ada luka dalam bahasa Arab dengan jurhun, jarah, itu luka di seluruh badan selain di kepala. Ketika luka itu di kepala, namanya berbeda. Namanya syajja, kalau dia mabdi lil majhul, syujja. Syujja Nabi SAW yawma Uhud, bahwa Nabi terluka di kepalanya pada perang Uhud. Dalam riwayat, patah giginya. Bukan tumbang ya, berbeda, tapi patah. Sempal. Dalam riwayat lain, pipinya berdarah karena terkena lempengan besi dari mighfarnya yang masuk ke dalam pipinya. Dalam riwayat, karena lemparan batu ke arah wajahnya. Perlu diketahui bahwa waktu itu pakaian perang dari besi itu terdiri dari lempengan-lempengan. Ah, begitu. Disusun. Supaya dia besi, tetapi dia bisa berubah-ubah, bisa bergerak begitu. Demikian pula di wajah. Ah, tertutup. Maka lempengan besi ini yang masuk ke dalam pipi. Lempengan-lempengan besi ini. Benar. Jadi jangan dibayangkan topi baja seperti sekarang, kayak helm gitu, enggak. Dulu tidak seperti itu. Maka ketika terkena lemparan batu atau sesuatu atau tombak dan sebagainya, maka lempengan ini yang masuk ke dalam pipinya. Kalau pedang, hanya lewat saja, tidak kena apa-apa dia, enggak terluka. Karena terkena lempengan-lempengan besi tadi. Barakallahu fikum. Kembali pada kitab. Maka Nabi mengatakan, kaifa yuflihu qaumun shajjau nabiyahum. Bagaimana satu kaum akan bisa selamat kalau mereka melukai kepala nabinya? Melukai kepala nabi mereka. Seakan-akan pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan falah. Bahkan setelah itu Nabi SAW mendoakan laknat pada tiga orang yang ikut saat itu, tokoh-tokohnya, fulan wa fulan wa fulan, sampai Allah mengatakan pada Nabi SAW, laisa laka minal amri syai', engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun, artinya apakah Allah akan memberikan hidayah atau Allah akan mengadab mereka. Disebutkan dalam syarahnya, Qauluhu fi sahih ay fi sahihain Bukhari wa Muslim. Allaqahu al-Bukhari. Nabi Bukhari meriwayatkannya secara muallaq. An Humaid, an Thabit, an Anas. Dari Humaid, dari Thabit, dari Anas. Wa wasalahu Ahmad, sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan secara mausul. Allaqa riwayat secara muallaq, enggak disebutkan sanadnya. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan mausul, bersambung, disebutkan sanadnya. Wa Tirmidzi juga, wan Nasa'i dari Humaid, dari Anas bihi. Wa wasalahu Muslim, demikian pula Imam Muslim meriwayatkan secara mausul. An Thabit an Anas, dari Thabit dari Anas. Dan Imam Bukhari rahimahullah kadang meriwayatkan secara muallaq, bukan berarti tidak sahih. Beliau tidak memasukkan dalam sahihnya kecuali kitab, kecuali hadis sahih. Hanya saja kadang menganggapnya sudah ma'ruf atau menganggapnya sudah disebut pada riwayat-riwayat di dalam bab lain, maka beliau hanya menyebutkan secara ta'liqan. Qala Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa Nabi bersabda ila akhirnya. Qala Ibn Ishaq fil Maghazi, berkata Ibn Ishaq dalam Maghazi, حدثني حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي. Ibn Ishaq meriwayatkan dalam Maghazi, dalam bab tentang peperangan-peperangan Rasulullah SAW, diriwayatkan sanadnya dari Humaid al-Tawil, dari Anas, menceritakan kusirat ruba'iyatun Nabi SAW yawma Uhud, bahwa geraham Rasulullah SAW patah pada perang Uhud. Demikian disebutkan gigi geraham yang jumlahnya 4-4-4 disebut ruba'iyah, yang 2 atas 2 bawah disebut sunaiyah. Wahakadha dijuluki dengan julukan-julukan keadaannya. Baik. Wa shujja wajhuhu, dan terluka di wajahnya. Faja'ala dam yasilu ala wajhi, sehingga darah mengalir di wajahnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ja'ala yansah ad-dam, maka Nabi pun mengusap darah dari pipinya. Wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau bersabda, kaifa yuflihu qaumun khadibu wajha nabiyihim, bagaimana akan selamat satu kaum yang menodai wajah nabi mereka. Khadibu sesungguhnya maknanya adalah mewarnai dengan warna henna, khidab. Khidab itu henna, tahu henna? Apa namanya? Daun pacar. Daun pacar yang biasa untuk memerahi rambut atau memerahi tangan-tangan wanita, itu henna. Tetapi ini ungkapan, maknanya bagaimana mereka akan falah, akan selamat, kalau mereka melukai atau mengotori pipi Nabi dengan darah. Ini menodai dengan darah. Wa huwa yad'uhum ila rabbihim, padahal dia sedang mengajak mereka kepada Rabb mereka. Padahal Nabi sedang mengajak mereka kepada Rabb mereka. Fa anzalallah al-ayah. Maka Allah pun menurunkan ayat tadi. Laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun, apakah Allah akan menghadap mereka atau mengampuni mereka. Syujjan Nabi, makna syujja, kata Abu Sa'adat. Man huwa Abu Sa'adat? Ibnul Athir. Apa kitabnya? Naam, Gharibul Hadis. An-Nihaya fi gharib al-hadith. Ashajju fi ar-ra'si. Ashajju adalah luka di kepala, khassah, khusus di kepala. Kalau tidak di kepala tidak disebut sujja. Hadza fil asl. Wa huwa an yadhribahu bi syai'in fayajrahahu fihi wa yashiqquhu, yaitu kalau dipukul kepalanya kemudian luka atau yashiqqu atau robek kepalanya, maka dikatakan syajja. Syujja, asyajju. Tsumma istu'mila fi ghairihi min al-a'dha, kemudian dipakai pula untuk yang lainnya, tapi asal kata itu hanya untuk kepala secara khusus. Kalau yang lain biasa dipakai dengan jarah. Jurha. Wa dzakara Ibnu Hisham dari hadis Abi Sa'id al-Khudri mengisahkan bahwa Utbah Ibnu Abi Waqqas huwa alladhi kassara ruba'iyatan Nabi, bahwa yang melukai dan mematahkan gigi Nabi adalah Utbah Ibnu Abi Waqqas. Mematahkan gigi geraham yang bawah. Wa jaraha syafatahu sufla, dan melukai bibir bagian bawah. Wa ana Abdullah Ibnu Shihab Az-Zuhri, dan Abdullah Ibnu Shihab Az-Zuhri huwa alladhi shajja fi wajhihi, dia yang melukai wajahnya. Wa ana Abdullah Ibnu Qami'ah, Abdullah Ibnu Qami'ah jarahahu fi wajnatihi, melukai di lehernya. Wajnah itu dua urat yang di leher kanan kiri disebut wajnah. Makanya kadang-kadang ditakniyah wajnataini. Fadakhalat halqatani min hilaqil mighfar fi wajnatihi, maka masuklah dua halqah, dua lempengan dari lempengan-lempengan mighfar. Apa mighfar? Ini mighfar. Anda di gambar ini. Ke sana madepnya. Kasih hidung. Nah. Baik. Maksudnya ini lempengan-lempengan ini. Dia melindungi kepala, melindungi leher, sehingga yang terlihat hanya matanya saja. Begitu. Sampai ke bawah. Masih enggak bisa gambarnya. Allah a'lam. Al-muhim. Al-muhim terdiri dari lempengan-lempengan. Barakallahu fikum. Lempengan itu masuk ke wajnahnya. Di leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Di bawahnya rahang. Ada mengatakan juga di pipinya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anna Malik ibn Sinan massad dam min wajhi Rasulullah SAW. Wazdaradahu. Dan Malik ibn Sinan menyedot darahnya dari Nabi SAW. Untuk dibuang harusnya. Tapi ketika dia pergi di balik bukit, balik lagi, Nabi tahu. Kemana kan darah tadi? Ya Rasulullah, aku telan. Kata Nabi, lan sama sekenal. Engkau enggak akan disentuh api neraka. Dalam sirah Ibnu Hisham, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Dalail, dan juga dalam Maghazi Al-Waqidi dan lain-lain. Wa in sahha, kalaupun sahih riwayat ini, tetap tidak bisa dikiaskan dengan orang lain. Enggak bisa dikiaskan dengan anak cucu Nabi yang kata mereka alawiyin, habaib, kalau kita nyedot darahnya dia, kemudian kita enggak disentuh api neraka karena hadis ini. Fa hadza qiyasun ma'al fariq. Itu qiyasun fasid, qiyas yang rusak. Karena Nabi SAW tidak sama dengan siapapun. Walaupun turunannya, mereka semua bukan Nabi, bukan Rasul. Maka tidak maksum. Kalau tidak maksum, maka enggak bisa mendapatkan keutamaan seperti keutamaan Nabi. Siapa yang meminum darahnya, kemudian tidak akan sentuh api neraka. Maka sungguh pendusta dan pantas ditangkap polisi. Ada seorang ngaku turunan Nabi di Madura, kemudian jual darah. Siapa yang disentuh atau dialiri darahku, enggak akan disentuh api neraka. Maka berduyun-duyun orang datang untuk mendapatkan darahnya dia. Diambil dari dirinya, disuntikkan ke dia. Dapat uang sekian puluh juta. Datang lagi orang lain, ditangkap polisi, walhamdulillah. Dan dituduh di pengadilan sebagai penipu. Sahih. Benar polisi, bahwa dia pendusta. Penipu. Kenapa terjadi laporan? Karena ketika dimasukkan darahnya ke setiap orang, enggak semua darahnya sama kan? Maka ada yang menggumpal, menjadi sakit tangannya, akhirnya lapor polisi. Barakallahu fikum, itu adalah kegilaan campur kedustaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Qurtubi war-Ruba'iyyah bi fathhi ar-ra wa takhfif al-ya wa hiya kullu sinin ba'da thaniyah. Ruba'iyyah dengan difathahkan ra-nya dan diringankan ya-nya tanpa tasydid. Ruba'iyyah hiya kullu sinin ba'da thunaiyah atau ba'da thaniyah. Setiap gigi di belakang gigi taring. Seperti saya katakan tadi, karena taring itu dua di bawah, dua di atas, dikatakan taniyah. Sedangkan geraham empat di bawah, empat di atas, empat di kiri bawah, empat kiri atas, dikatakan ruba'iyah. Nah, qala an-Nawawi walil insani arba'u ruba'iyat. Manusia punya empat ruba'iyah. Punya empat geraham. Wal Hafidh berkata, al-murad innaha kusirat. Kata Al-Hafidh, seperti Ibn Hajar rahimahullah, menyatakan bahwa yang dimaksud kusirat, dahaba minha falqatan. Yang dimaksud dengan kusirat, patah, itu hilang sebagian. Walam tuqla' min asliha, bukan lepas dari akarnya, bukan ompong sama sekali. Nah, geraham begitu. Ini gusinya. Ada sekian geraham. Baik. Bukan lepas dari akarnya, tidak sama sekali, tapi patah sebagiannya. Apakah sekian atau seberapa, yang jelas falqatan, lepas satu falqah, sebagian, pecah sebagian. Itu makna kusirat, dhahaba minha falqatan. Qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi, wa fi hadha wuqu'ul asqam wal ibtila bil anbiya. Dan ini, pada hal ini atau pada kejadian ini ada pelajaran, kata Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, menyatakan bahwa ini menunjukkan wuqu'ul asqam, bisanya kemungkinan terjadi sakit atau penyakit atau bencana atau musibah pada para nabi salawatullahi wasalamu alaihim. Menunjukkan bahwa nabi pun bisa terluka, nabi pun manusia bisa sakit, nabi pun bisa tertimpa sudah pusing di kepala, nabi pernah merasakan sakit bahkan kemudian wafat salallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikian pula manusia yang lain selain nabi bisa saja terluka, bisa tertimpa musibah dan lain-lainnya. Liyanalu jazilal ajri was thawab. Ini Allah takdirkan pada para nabi untuk menambah agar mereka mendapatkan pahala yang besar. Dengan luka tadi menambah pahala. Watil walita'rifa umamuhum ma asabahum. Dan agar umat-umatnya tahu bahwa nabi pun tertimpa musibah. Wa ya'tassu bihim, dan kemudian meneladani mereka. Seorang dai, ustaz, juru dakwah menghadapi berbagai macam problem-problem, kesusahan-kesusahan. Ketika mereka kesusahan, mereka ingat nabi pun merasakan kesusahan. Nabi pun terluka, nabi berdarah, nabi disakiti hatinya oleh munafikin, nabi disakiti hatinya oleh orang-orang kafir dengan ucapan-ucapan yang jelek dari mereka, dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Itu semua agar kita mengambil pelajaran bagaimana sabarnya Rasulullah SAW dalam menghadapi hal-hal tersebut. Qala al-Qadhi wal yu'lam annahum minal bashar. Juga pelajaran yang diambil dari kejadian ini adalah, kata al-Qadhi rahimahullah, liyu'lam annahum minal bashar, agar diketahui bahwa para nabi pun manusia. agar diketahui bahwa para nabi, para rasul juga manusia biasa. Artinya manusia secara badannya bisa terluka. Tusibuhum mihanud dunya. Mereka pun bisa ditimpa mihanud dunya. Bisa ditimpa bencana-bencana dunia, problem-problem dunia, sakit, terluka, dan lain-lain. Bahkan ada nabi-nabi dari Bani Israel yang dibunuh. Yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Wa yatra' ala ajsamihim ma yatra' ala ajsamil bashar. Agar diketahui bahwasanya bisa mengenai badan-badan mereka seperti apa yang mengenai badan-badan manusia. Sama. Liyutayaqqan annahum makhluquna marbubun. Agar manusia ini yakin, agar manusia-manusia ini yakin bahwa mereka adalah manusia biasa. Marbub, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuftatan bima dhahara ala aydihim min al-mu'jizat, agar jangan sampai menuhankan para nabi. Agar jangan yuftatan, jangan terkena fitnah ketika muncul di tangan mereka mukjizat. Muncul di tangan mereka mukjizat-mukjizat. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya menjadi ular. Dan tongkatnya bisa membelah lautan. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam, lebih unik lagi. Bisa membentuk dari tanah liat kahayati tayri, seperti bentuk burung, kemudian jadi burung biiznillah. Biiznillah, dengan izin Allah. Bisa menjadikan orang yang buta melihat kembali. Dan bisa menyembuhkan penyakit kusta. Akhirnya orang banyak yang terfitnah. Berarti dia Tuhan. Atau paling tidak anak Tuhan. Atau jelmaan Tuhan. Maka Nabi SAW, Nabi terakhir, juga memiliki mukjizat-mukjizat. Keluar air dari tangan-tangannya. Sehingga seluruh pasukannya minum dengan puas dari jari jemari Rasulullah SAW. Memenuhi tempat-tempat air mereka. Demikian pula memanggil pohon, pohon itu datang mendekat Rasulullah SAW. Demikian pula mukjizat-mukjizat lainnya dari beliau SAW, seperti membelah bulan. Undur, lihat bulan terbelah. Separuh ada di sebelah sana, separuh ada sebelah sini. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Jangan sampai mereka tertipu atau terkira atau terfitnah. Bukan tertipu ya, terfitnah. Wah, berarti Tuhan, berarti ilah. Tidak. Rasulullah SAW manusia, tetapi mendapatkan mukjizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya, ini buktinya. Rasulullah pernah patah giginya. Pernah berdarah pipinya. Pernah terluka, pernah sakit. Sebagaimana manusia. Maka yakinilah bahwa beliau manusia. Jangan dianggap Tuhan, jelmaan Tuhan, anak Tuhan, atau memiliki sifat ketuhanan. La wallah, tidak demi Allah. Mereka para anbiya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Hanya saja manusia yang paling istimewa, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemuliaan dengan mukjizat-mukjizat. Wa yulabbisu syaitan min amrihim ma labbasa 'ala an-nasara. Agar jangan sampai dikaburkan oleh syaitan atas urusan mereka seperti yang pernah dikaburkan oleh syaitan kepada Nasrani. Wa Yahudi wa ghairihim, dan lain-lainnya. Sehingga Nasrani menuhankan Isa ibni Maryam. Sehingga Yahudi menuhankan Uzair, menganggap anak Tuhan, anak Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Maka umat Islam jangan demikian. Qultu ya'ni minal ghuluwi wal ibadah. Artinya jangan sampai ghulu wal ibadah, melampaui batas terhadap nabinya, kemudian beribadah kepada nabinya. Qauluhu wa yawma Uhud. Dan pada perang Uhud. Maksudnya kejadian tadi di perang Uhud. Uhud jabalun ma'ruf. Sebuah gunung yang ma'ruf. Kanat indahul waq'atil masyhur. yang di sana terjadi peperangan yang terkenal di perang Uhud. Sedangkan Uhudnya adalah nama gunung. Tetapi karena terjadi peperangan besar di sana, maka perangnya disebut dengan perang Uhud. Berarti Uhud nama perang atau nama gunung? Dan nama perang. Hah? Nama perang juga perang Uhud. Perang di dekat Uhud. Adapun ketika Nabi SAW menyatakan Uhud minna, bahwa Uhud adalah dari kita, dan ini berpihak pada kita, maka itu maksudnya gunung. Barakallahu fikum. Faudifat ilai, maka perangnya dinisbatkan kepada gunung tersebut, menjadi perang Uhud. Qalu kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Adapun hadisnya berbunyi, bagaimana satu kaum akan bisa mendapatkan falah jika mereka melukai nabi mereka sendiri. Dalam riwayat Muslim disebutkan kasaru rubaiyatahu wa adamu wajhahu. Dalam riwayat disebutkan mereka mematahkan geraham Rasulullah dan melukai wajah Rasulullah. Maka Allah pun menurunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai. Berkata Ibn Atiyah rahimahullah, ka'anna Nabi SAW lahiqahu fi tilkal hal ya'sun. Kata Ibn Atiyah bahwa Nabi ketika itu dikenai sesuatu semacam ya'as min falahil kuffar, semacam keputusasaan untuk mendapatkan hidayah atau untuk mendapatkan falah bagi kaumnya, orang-orang kafir Quraisy. Artinya terkesan kalimat tadi, bagaimana mereka akan falah, terkesan kalimat mereka tidak akan mendapatkan falah, enggak akan mendapatkan hidayah. Maka itu yang Allah tegur. Itu urusan Allah Taala. Apakah Allah kasih hidayah mereka atau tidak? Faqila lahu bisababi dzalik. Maka Allah katakan kepadanya, engkau tidak memiliki urusan ini. Ai awaqibal umur biyadillah. Maknanya Allah khabarkan pada nabinya, Allah beri wahyu kepada nabinya bahwasanya akhir dari segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka akan dapat hidayah atau tidak, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Famdi anta li sya'nik, maka hendaklah engkau berjalan sesuai dengan Allah perintahkan padamu, sesuai dengan apa yang engkau diperintahkan. Sedangkan urusan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadum 'ala du'a li rabbik. Wadum 'ala du'a li rabbik. Dan teruslah engkau berdoa kepada Rabbmu. Berharap mereka dapat hidayah. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, ucapan Allah laisa laka minal amri syai, ai laisa laka minal amri syai'un fi ibadi, engkau tidak memiliki urusan ini tentang hamba-hambaku. Illa ma amartuka bihi fihim, kecuali apa yang aku perintahkan engkau dengannya pada mereka. Artinya yang diperintahkan oleh Allah apa? Tablighul ayat, menyampaikan ayat, mendakwahkan pada mereka dakwah. Adapun hasilnya, apakah mereka dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, siapa yang ditakdirkan mendapat hidayah, siapa yang mendapatkan taufik dan siapa yang tidak, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini mirip dengan ayat, hah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan semakna juga dengan ayat Allah, wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Adapun mereka dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, itu takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Allah yang mengurusinya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fid din, a'azzakum Allah. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW mendoakan kejelekan pada mereka, yaitu qunut nazilah, seperti yang kalian lakukan sekarang ini. Qunut nazilah untuk mendoakan mereka-mereka tadi, penjahat-penjahat kafir tadi yang melukai Rasulullah SAW dengan laknat. Kita lihat hadisnya. Qala al-musannif rahimahullah. Wa fihi, dalam hadis yang sama, maksud dalam Bukhari dan Muslim juga, dari Ibnu Umar, anahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW berkata, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', setelah mengangkat kepalanya dari ruku' al-akhirah, setelah mengangkat kepalanya dari ruku' yang terakhir minal fajr. Ada riwayat, dan dalam riwayat lain, pada semua salatnya, bukan hanya pada fajar. Tetapi kebetulan yang dilihat oleh Ibnu Umar saat itu ketika dia meriwayatkan adalah surat fajar. Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah la'natlah si fulan. Ya Allah la'natlah si fulan. Ya Allah la'natlah si fulan. Ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah. Setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, baru kemudian mengatakan Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan. Allahumma ahlikhum ila akhirih. Qala fa anzalallahu laysa laka minal amri syai'. Sampai Allah turunkan ayat, tidak ada bagimu dalam urusan ini sedikit pun. Artinya dihentikan doa laknat tersebut. Wa fi riwayah yad'u ala Safwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harits ibni Hisham. Dalam riwayat disebutkan fulan-fulan tadi nama-namanya. Allahumma la'an Safwan ibni Umayyah. Allahumma la'an Suhail ibni Amr. Allahumma la'an al Harits ibni Hisham. Tiga nama tadi disebut dalam doa la'anat, dalam kunut nazilahnya. Ternyata Allah katakan, ini bukan urusanmu sedikit pun. Apakah Allah akan mengadab mereka atau Allah akan memberikan hidayah pada mereka? Ternyata mereka dapat hidayah. Dan mereka masuk Islam. Nama-nama yang disebutkan tadi, ternyata masuk Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebutkan hadisnya, wa fihi ay fil Bukhari. Rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, sahabiyun jalil, syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-shalah. Rasulullah SAW mempersaksikan dengan kesolehan, disebut dengan rajulun salih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rajulun salih, yakni Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Mata sanata 73 fi akhirha aw awwal allati taliha. Beliau meninggal pada tahun 73 di akhirnya, di akhir tahun tersebut atau di awal tahun 74. Qawluhu annahu sami'a Rasulullah sallam hadzal qunut ala ha'ula'i ba'da ma shujja wa kusrat ruba'iyatuhu yawm Uhud. Ini kunutnya Nabi sallam setelah beliau terluka pipinya dan patah giginya pada perang Uhud. Berarti Rasulullah SAW pernah kunut nazilah pada saat ini dan pernah pula kunut nazilah ketika rombongan para pembaca Al-Quran dibantai habis oleh beberapa suku. Maka saat itu Nabi mendoakan pula dalam kunut nazilahnya untuk kehancuran mereka. Baik, kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.